Amin taku ni masih tase kata teruntut tan sara runtungan eng sarino sabang ini datan kenggang asak rambut lamun aduh caket tingati yen cedak tan samulat sito asito pindo mimilan mintuno ayonin arengan tepi wajib situasi